Faslun fi ahkamil wala. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum wala. Wala ini pembahasannya di bab faraid ya. Artinya hubungan dari bab ini adalah bab faraid, yaitu tentang pembagian harta peninggalan dari mayit. Wa huwa lugatan mustaqun minal mualah. Kata wala, makna asli, makna lugat dari kata wala adalah kata yang tercetak dari kata lain, yaitu al-mualah. Wa syar'an usubatun sababuha zawalul milki an rokikin mu'takin. Makna syar'i dari wala adalah asobah, asobah atau bagian yang bagian sisa ya, seorang yang mendapatkan bagian sisa yang disebabkan oleh hilangnya kepemilikan dari budak. Hilangnya kepemilikan dari budak. Jadi seseorang yang memerdekakan orang lain, maka dia berhak mendapatkan status wala ya. Dalam arti bila budak yang pernah dimerdekakan itu meninggal dan tidak memiliki asobah yang lain, tidak memiliki asobah dari jalur nasabnya, dari jalur keluarga, maka yang mendapatkan asobah adalah wala ya. Wala ini bagian asobah. Wal wala ubil maddi min hukukil itki. Wala, kata wala, yang merupakan isim mamdud ialah kalimat isim yang diakhiri dengan hamzah dan sebelum hamzah terdapat alif. Wala termasuk hak dari memerdekakan, artinya hak yang tidak bisa terlepas dari itku atau memerdekakan. Wa hukmuha ay hukmul irsi bil wala'i hukmut ta'sibi inda adamih. Wa sabaqa ma'na ta'sibi fil faraid. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wala, hukum wala ini sama persis seperti hukum asobah ya, seperti hukum asobah. Dan tentunya hukum asobah ini sudah dijelaskan di dalam pembahasan tentang faraid. Wa yantaqilul wala'u 'anil mu'tiki ila dzukuri min asobati al mu'tasibina bi anfusihim. Laka bintil mu'tiki wa uhtihi. Seorang yang memiliki status wala, bila dia sudah meninggal, maka bagian asobah itu berpindah ke keluarga laki-lakinya. Bagian itu berpindah ke keluarga laki-laki yang menjadi asobah dari dirinya ya, yang menjadi asobah dari dirinya. Dan asobah yang dimiliki itu adalah asobah yang tidak membutuhkan orang lain, dalam arti asobah binafsih ya, biasanya diartikan dengan asobah binafsih. Jadi contohnya tidak seperti anak perempuan atau saudara perempuan ya, walaupun anak perempuan dan saudara perempuan itu dalam satu kondisi bisa mendapatkan asobah, tetapi asobah yang didapatkan itu atas bantuan dari ahli waris yang lain. Wa tartibul asobati fil wala'i katartibihim fil irsi. Dan urutan asobah yang ada pada wala ini sama juga dengan asobah yang ada di warisan. Lakinnal adhar fi babil wala anna akhul mu'tiki wa buna akhihi muqaddamani ala jaddil mu'tik bikila fil irsi ay bin nasab. Namun menurut satu pendapat ulama, yaitu pendapat yang dikatakan adhar ya, yang dikatakan lebih kuat, ada satu perbedaan antara urutan asobah wala dan urutan asobah waris. Karena di asobah wala, saudara dari pemilik wala dan juga anak dari saudaranya, saya ulangi, saudara laki-laki dari pemilik wala atau anak laki-laki darinya, ini lebih didahulukan daripada kakek ya, daripada kakek. Berbeda dengan mu'tik, berbeda dengan waris nasab ya, waris nasab. Bihila fil irsi ay bin nasabi fa inal akho wal jadda syarikan. Jadi kalau di bab wala, bila masih ada saudara laki-laki atau anak dari saudara, maka jad atau kakek ini tidak bisa mendapatkan waris. Tetapi kalau bab warisan nasab, antara saudara laki-laki dan kakek, keduanya ini saling bersekutu, keduanya sama-sama mendapatkan bagian. Biasanya diistilahkan dengan istilah jad ikhwah ya, masalah jad ikhwah. Wala tarisul mar'atu bil wala'i illa min syahsin basyarat itqahu aw min auladihi wa utaqaihi. Seorang perempuan tidak bisa mendapatkan warisan dengan status wala kecuali dia mendapatkan dari orang yang dimerdekakannya. Jadi kalau ada perempuan yang memerdekakan budak, maka perempuan itu bisa mendapatkan waris wala. Artinya kerabat dari mu'tik atau orang yang memerdekakan budak ini, status asobah itu tidak bisa berpindah kepada nasab yang berjenis kelamin perempuan ya. Jadi seorang perempuan hanya bisa mendapatkan asobah dengan status wala dari orang yang dimerdekakannya atau dari anaknya ya, atau dari anaknya atau dari orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakannya. Jadi orang perempuan memerdekakan budak dan budak itu memerdekakan budak yang lain gitu loh ya. Kemudian budak yang kedua tadi, budak yang lain tadi mati. Lalu semua asobahnya tidak ada, berpindah ke wala dan wala itu asobahnya juga sudah tidak ada, maka berpindah ke wala yang kedua. wala yajuzu ay la yasihu bi'ul wala'i wala hibatuhu wa hina idzin la yantakilul wala'u an mustahiqihi. Status wala ini tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diberikan ke orang lain. Bila demikian maka status wala ini tidak bisa berpindah dari pemiliknya. Faslun fi ahkami tadbir. Fasal menjelaskan beberapa hukum tadbir, atau kalau budaknya dinamakan budak mudabbar. Wahwa lughatan an-nadzaru fi awaqibil umur. Kata tadbir secara bahasa artinya adalah merenungkan dampak dari sesuatu, merenungkan atau memikirkan dampak dari sesuatu. Wasyara'an itkun an duburil hayah. Secara syariat tadbir adalah memerdekakan setelah kematian dari sayyid. Wa dzakara al-musannifu biqaulihi wa man ay sayyidu idza qala li 'abdihi mathalan idza mittu ana fa anta hurun fa huwa al-'abdu mudabbar yu'taku ba'da wafatihi ay sayyidi min thuluthi ay thuluthi malihi in kharaja kulluhu min ats-tsuluts. Bila ada seorang sayyid, seorang pemilik budak yang mengatakan kepada budaknya, idza mittu fa anta hurun, bila aku mati maka kamu merdeka. Ucapan yang demikian itu maka berdampak pada kemerdekaan budak setelah kematian pemilik budak. Dan budak yang diucapkan demikian, ini namanya adalah budak mudabbar. Dan budak mudabbar ini bisa merdeka setelah sayyidnya meninggal dengan catatan harganya itu tidak melebihi dari sepertiga harta tinggalan dari sayyidnya. Wa illa utika minhu biqadri ma yahruju min ats-tsulutsi illam tujizil warasa. Dan bila harga budak ini melebihi dari sepertiga harta sayyidnya, harta tinggalan sayyidnya, maka bagian itu pula yang merdeka. Jadi bagian yang masih di dalam sepertiga merdeka dan bagian yang di luar sepertiga ini statusnya masih budak ya. Bila memang ahli waris tidak menyetujuinya dia merdeka. Artinya budak itu bisa merdeka walaupun harganya melebihi sepertiga asalkan semua ahli waris menyetujuinya. Wa ma dzakarahul musannifu huwa min sharihi tadbir. Yang dicontohkan oleh pengarang kitab ini tadi yaitu anta hurun, idza mittu fa anta hurun, itu adalah termasuk sigot yang sharih ya, artinya tidak perlu niat untuk mengesahkannya. Wa minhu ataktuka ba'da mauti. Ada juga sigot sharih ataktuka ba'da mauti, aku memerdekakanmu setelah kematianku. Wa yasihu tadbiru bil kitabati aidan ma'aniyah ka khallaitu sabilaka ba'da mauti. Dan tadbir atau mudabbar Ini mudabar ya, bukan mukatab atau bukan kitabah. Tadbir juga sah dengan tulisan ya, dengan tulisan dan saat menulisnya ada niat memerdekakan, ada niat tadbir. Jadi misalkan ada seorang pemilik budak yang menulis kalimat khallaitu sabilaka ba'da mauti, saya melepaskan jalanmu setelah kematianku, dan di saat menulis itu dia niat tadbir, maka tulisan itu juga sah ya, bisa menggantikan ucapan. Wa yajuzu lahu ay sayyidi ayyabi'ahu ayil mudabbara fi hali hayati wa yabtulu tadbiru. Dan budak mukatab ini walaupun dia mendapatkan jaminan merdeka setelah meninggal, tapi selama sayyid masih hidup, selama pemilik budak masih hidup, dia boleh menjual budaknya. Jadi sebelum pemilik budak itu mati, dia boleh menjual budak mudabarnya ya. Dan setelah penjualan sah, maka otomatis tadbirnya hukumnya batal. Jadi tidak jadi merdeka. Walahu aidon atasarrufu fihi bikulli ma yuzilul milka kahibatin ba'da qabdiha wa ja'liha shadaqan. Dan hukum batalnya tadbir itu tidak hanya terjadi pada akad jual beli, tetapi juga bisa terjadi akad-akad yang lain, dengan akad-akad yang lain, akad-akad yang menghilangkan kepemilikan ya, seperti hibah atau seperti menjadikan budak sebagai mas kawin atau mahar ya. Wa tadbiru ta'liqu itkin bi sifatin fil adhar wa fi qaulin wasiyatun lil abdi bi itkihi. Ada perbedaan ulama mengenai status dari budak yang mudabbar ya. Apakah dia itu jadi tadbir atau ucapan sayyid kepada budaknya tadi, apakah itu tergolong memerdekakan budak dengan menggantungkan sifat, atau tergolong wasiat ya, atau tergolong wasiat kepada budak dengan kemerdekaannya. Jadi ada perbedaan ulama ya. Budak mudabbar ini atau tadbir ini apakah termasuk itad atau memerdekakan budak atau wasiat? Ini ulama berbeda pendapat. Fa'alal adhar law ba'ahu sayyidu thumma malakahu lam ya'ud tadbiru 'alal madhab. Dua perbedaan ini memiliki dampak hukum. Dua perbedaan ulama tadi memiliki dampak hukum yang berbeda. Jadi menurut pendapat adhar yang dianggap kuat ya, tadbir termasuk bagian dari memerdekakan budak ya. Tadbir termasuk bagian dari memerdekakan budak. Artinya bila demikian, andai kata budak itu dijual, kemudian setelah beberapa waktu dimiliki kembali, jadi kepemilikan yang kedua ini tidak mengembalikan status tadbir, tidak mengembalikan status tadbir. Bila memang itu mengikuti pendapat pertama ya. Artinya bila mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tadbir adalah wasiat kepada budak, maka status tadbir itu akan kembali setelah pemilik budak memilikinya kedua kali. Wa hukmul mudabbari fi hali hayati sayyidi hukmul abdil kini wa hina'id takunu aksabul mudabbari li sayyid. Jadi selama sayyid masih hidup, maka budak mudabbar ini hukumnya masih seperti budak yang biasa, yang normal ya, budak yang murni. Jadi bila demikian, semua penghasilan yang didapatkan oleh mudabbar, semua itu milik dari pemiliknya, kembali kepada pemiliknya. Wa in kutilal mudabbaru fali sayyidil qimah au kutil mudabbaru fali sayyidil arsu wa yabqa tadbiru bihali. Jadi karena sebelum pemilik budak meninggal, dia statusnya sama seperti budak yang lain, maka andai kata budak itu dibunuh oleh seseorang, maka sayyid masih berhak mendapatkan harga dari budak itu, harga yang diharuskan kepada pembunuh. Atau anggota tubuh budak dipotong oleh orang lain, dilukai, sayyid juga masih dapat, masih bisa mendapatkan ars ya, ars atau sesuatu yang harus dibayar. Dan setelah terjadi pemotongan, setelah terjadi luka luka oleh orang lain tadi, status tadbir ini masih tetap seperti semula. Wa fi ba'di nusahi wa hukmul mudabbarati fi hal fi hayati sayyidihi hukmul abdul kini. Di salah satu manuskrip menggunakan kata wa hukmul mudabbari fi hayati sayyidi hukmul abdi al-kinni.